الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد masih lanjutan dari faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan sedikit saja sesuatu dari ibadah, maka dia musyrik, kafir. Di halaman 78 sudah dibacain, sampai di halaman 79 ya. Wattandid yani, kan di ayat ya, fala taj'alu lillahi andada, andada jama' dari nidud. Jangan engkau jadikan untuk Allah tandingan-tandingan, wa antum ta'lamun. Tandid, tandingan itu, ayu ja'ala lillahi, ya, mislun lil istihqaq, yaitu dijadikan padanan bagi Allah keberhakan istihqaq tawajjuh, istihqaq al ibadah, keberhakan untuk ditawajjuhkan, dihadapkan dirinya dengan perendahan diri, pengagungan, kecintaan, dan keberhakan untuk ibadah. Idza ju'ila lillahi niddun, apabila dijadikan tandingan bagi Allah apakah dengan ucapan, amalan, maka itulah kesyirikan. Fakulu nau'in min hadhil anwa', maka semuanya dari jenis-jenis itu dan yang lainnya dari jenis-jenis yang masuk ke dalam cakupan nama ibadah, maka dipalingkannya kepada selain Allah itu adalah syirkun akbaru yukhriju minal millah, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa sahibuhu musyrikun kafirun, dan pelakunya musyrik kafir. Jadi jangan dipahami perbuatannya aja yang musyrik, yang syirik, pelakunya enggak musyrik, tidak. Itu mazhab Murji'ah. Wa sahibuhu musyrikun kafirun, imma bil kufri zahir wa imma bi kuf imma al kufru adzahir wal batinu ma'an. Apakah kufur secara lahiriah, kufurnya Abu Jahal ya, kufurnya kuburiyun yang menampakkan peribadatan mereka kepada selain Allah, atau kufur batin. Kufur batin yaitu kufurnya munafikun yang menyembunyikan kekufuran, menambahkan keimanan, ma'an sekaligus. Ya, berikutnya wa hadzal ladzi dzakarahu, baik, تفضل عبد المجيد. Qala asy-Syaikhu ta'ala, wa hadza alladzi dzakarahu wa burhanun lahu biqouli. Wa burhanun lahu. Wa hadza alladzi dzakarahu wa burhanun lahu biqouli subhanallahi wa ta'ala. Wa may yata'u ma'allahi ta'ala aqra la li haqiqati man wa Allah azza wa jalla qala subhanallahi wa ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi la ilaha hadha ilahu al-akhar ay ilahu kan hadha ilahu al-akhar ayya ilahin kana ayya ilahin kana wa hadha ad-da'i manqutun hadha ad-da'i marfu bi dhammah muqaddarah wala dalila wala dalila wa inna ma fa wa inna ma fa'ala ma fa'ala min da'watin ghairi lahi bita'addihi wa qawluhu subhanallahi wa ta'ala la burhana lahu bihi laisa mafhumuhu anna tamma da'watun li ghairi da'watan isim anna mu'akhar laha burhanun wa inna ma kullu da'watin li ghairihi ya da'watun li ghairi burhanin burhan itu isim munsharif, keberadaan alif dan nun itu ya perhatikan, itu sama sekali bukan menunjukkan dia mamnu' minasharaf. Karena kalau ada tanda-tanda yang mamnu' minasharaf itu, misalkan alif ziyadah alif wa nun, itu kalau pada ya alam dan sifat. Nah burhan bukan itu. Ya. Marwan. Kalau marwan alam, alam nama marwan, sofwan. Ya. Terus kemudian semisal kaslan itu sifat. Ya itu sifat. Nah burhan bukan keduanya. Taib. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Hadza alladzi dzakarahu wa burhanun lahu." Ini yang difirmankan oleh Allah, dan burhan itu berdasarkan firman-Nya, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lah." Dan siapa yang menyembah ilah yang lain, ma'allah, kalau ada ma'allah berarti itu maksudnya apa? Di samping Allah. Siapa yang dia beribadah kepada ya Tuhan yang lain di samping dia beribadah kepada Allah, yang la burhana lahu, yang peribadatan kepada selain Allah itu enggak ada burhannya, enggak ada buktinya, enggak ada dalilnya, enggak ada argumentasinya. Dan firman Allah di sini, la burhana lahu bih. Ya, ya, perhatikan la-nya la nafiyah lil jins. Burhan berarti isim la. Berarti dinafikan segala jenis barohin, segala jenis burhan, dalil, argumentasi yang menunjukkan akan kebolehan peribadatan kepada selain Allah. Itu tidak ada, sudah Allah nafikan dengan la nafiyah lil jins. Hadza bayanun li haqiqati man du'iya ma Allah. Inilah keterangan akan hakikat siapa saja yang dijadikan tempat berdoa, tempat beribadah selain Allah. Hakikatnya itu dia enggak punya hak sedikit pun untuk diibadahi. Kenapa? Karena enggak ada keterangan sedikit pun, bayan sedikit pun, dalil sedikit pun, bukti sedikit pun yang menunjukkan akan kebolehan dia diibadahi. Ya, Nabi Isa alaihissalam, enggak ada burhan Nabi Isa alaihissalam untuk diibadahi. Siapa? Semuanya. Nabi Isa alaihissalam enggak ada burhannya untuk diibadahi. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar," dan siapa yang beribadah kepada ilah yang lain, tuhan sesembahan yang lain di samping beribadah kepada Allah, hadzal ilahul akhar, ilah yang lain ini, sembahan yang lain ini, ayya ilahin kana, siapapun bentuk ilah tersebut, malakun mukharrab, ya la malakun mukharrab wala nabiyyun mursal, apakah malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus, apalagi wali, orang soleh, enggak ada sedikit pun keterangan mereka boleh diberikan ibadah. Wa hadza da'i, dan yang menyeru, yang berdoa, yang beribadah kepada sesembahan selain Allah tadi yang enggak ada burhannya, man'utun, itu disifati bi annahu la burhana lahu bima fa'ala. Dia enggak punya argumentasi terhadap apa yang dia lakukan sedikit pun. Ya, enggak punya argumentasi sedikit pun terhadap apa yang dia lakukan berupa kesyirikan tadi, yaitu peribadatan yang dia berikan kepada selain Allah. Maka antum jangan khawatir ketika antum sedang berdebat dengan musyrikin. Ya, musyrikin. Syekh Muhammad bin Abdullah bahkan menyatakan 1000 ulama musyrikin itu bisa dikalahkan oleh awam muwahhidin. Namun dengan syarat awam muwahhidin ini memahami hakikat tauhid. Memahami hakikat tauhid dengan baik dan benar, maka dia mampu mengalahkan 1000 ulama musyrikin. Enggak tanggung-tanggung Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan 1000 ulama musyrikin. Karena memang hakikatnya demikian. Ya. La burhana lahu bih, enggak ada burhannya. Makanya jangan heran ketika Zakir Naik membantah orang peribadatan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, Zakir Naik tidak membawakan ayat Al-Qur'an. Membawakan dari Injil bahkan. Dari Injil. Ya, untuk membantah mereka akan ya, dari kitab suci mereka sendiri akan diibadahinya Isa alaihissalam. Enggak ada burhannya. Zakir Naik membantah orang Hindu. Ya. Bukan dari Al-Qur'an, dari mana? Dari Weda, kitab mereka sendiri. Eh, apa sih? Kitab suci Hindu? Weda. Kalau Buddha apa? Tripitaka. Ya, kurang ya, kita taunya Taurat Injil ya. Terbitak. Nah, Zakir Naik juga membantah mereka dari kitab-kitab mereka. Wala dalilah, tidak ada dalilnya. Wa inna ma fa'ala ma fa'ala, dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan tadi min da'wati ghairillah, yaitu berupa peribadatan ya, menyeru berdoa kepada selain Allah itu bita'addihi. Itu karena sikap yang melampaui batas. Artinya sudah ngaco, ngawur. Ya, tidak ada dalil sama sekali. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala la burhana lahu bih, yang tidak ada keterangannya sedikit pun, laisa mafhumu anna sama da'watan li ghairi lahu burhanun, itu bukanlah mafhumnya, tidaklah dipahami bahwasanya ada loh ya doa peribadatan kepada selain Allah yang memiliki burhan. Wa inna ma kullu da'watin li ghairi lahi hiya da'watun bi ghairi burhan, Nah, maknanya adalah semua peribadatan, semua doa yang diberikan pada Allah kepada selain Allah, itu berarti doanya, ibadahnya tidak memiliki burhan, tidak memiliki argumen. Dan dibaca itu keterangan dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, Fadhal Jumakir, dibaca di footnote ya. Bukan battah itu tasjid ta. Al-battatu. Baik. Nah, lihat di sini keterangan dari Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti fi Adwa'il Bayan dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan. Ini Adwa'ul Bayan salah satu kitab tafsir kontemporer yang terbaik. Cuma ini tebal ya. Dan bahasanya berat. Dan tafsir ini tidak cocok oleh kalangan Murji'ah ya. Karena tafsir ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti ya, banyak memukakan pendapat-pendapat yang menyelisihi pendapat Murji'ah. Kalau saya sebut Murji'ah berarti ya, kaum Murji'ah yang mengklaim dirinya sebagai Ahlus Sunnah di sini. Enggak cocok gitu. Tapi terlebih lagi di sini Syekh sangat keras terhadap masalah hukam yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, para hukam, para penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah. Syekh sangat keras di sini. Tegas. Nah, kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, la khilafa baina ahli al-'ilm, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait firman Allah la burhana lah bih. Ya, di sini itu bukan mafhumnya mafhum mukhalafah. Ya. Enggak ada perbedaan. Antum paham enggak mafhum mukhalafah? Kalau dikatakan la burhana lahu bih, ya, jadi diharamkan peribadatan kepada selain Allah yang tidak ada argumentasinya sedikit pun. Nah, bukanlah mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau ada dalilnya boleh gitu. Nah, itu bukanlah maknanya demikian. Bukan maksudnya mafhum mukhalafah. Ya, fala yasihu li ahadin ayaqula, maka tidak benar ya, tidak tepat kalau bagi siapapun untuk mengatakan bahwa barang siapa yang beribadah kepada ilah yang lain di samping beribadah pada Allah yang dia lahu burhanun bihi ya, yang memiliki burhan argumentasi falamani amin dalik, maka enggak apa-apa. Ya, kenapa demikian? Bukan itu pemahamannya. Listihalati wujudi burhanin ala ibadatin ala ibadati ilahin akhara ma'ah. Karena kemustahilan, ketidakmungkinan, impossible-nya adanya burhan bagi peribadatan kepada selain Allah, peribadatan kepada ilah sembahan yang lain di samping peribadatan pada Allah, ini mustahil ya. Tidak ada seperti itu. Balil barahinu al-qat'iyatu al-mutawatiratu dalatun ala annahu al-ma'bud wahdah, bahkan ya, segala argumentasi, segala burhan, segala dalil bukti yang qat'iyah, yang pasti, yang mutawatirah, itu semua menunjukkan bahwasanya Allah lah sembahan semata. Wala yumkin ayujada dalilun ala ibadati ghairih albatta, dan tidak mungkin didapati ada dalil akan ada dalil peribadatan ya kepada selain Allah, sama sekali enggak ada. Enggak ada dalilnya. Jadi la burhana lahu bih itu menutup seluruh burhan akan kebolehan peribadatan kepada selain Allah. Tayyib barakallahu fik. Nah, mana lagi tadi? Baca lagi Syekh Jumakir. Wa dalil ala anna wa dalil wa anna ta'ala dalil lillahi azza wa jalla kufrun qawluhu azza wa jalla fi ayati akhika inna huwa yuhibbul kafirun fadalla ala anna du'a'a ghayri dhalika kama annahu syirkun idza du'iya ila akhru ma'a allahi azza wa jalla fa huwa kufrun bi annahu qala yuqsamu dibagi syirku ila syirkin zahirin wa syirkin batin wa hadhihi taqsimatun ma'rufatun 'inda ulama wa kullu taqsimin bi i'tibarin wa hiya tantaqi fi natijati kulli ismin wa ta'rif lakinnahu in filakum ditaksimi in ribahu min hal mungkin. Baik, hasbuk. Nah, wa dalil ala anna da'wata ghairillah azza wa jal kufrun, dalil akan kekufuran peribadatan kepada selain Allah, doa yang diberikan pada selain Allah itu adalah kufur. Qauluhu, yaitu firman Allah azza wa jal di ayat itu sendiri, fil ayati nafsiha, di ayat itu sendiri, li innahu la yuflihul kafirun. Ya, Allah sebutkan wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih innahu la yuflihul kafirun. Ya, siapa yang berdoa kepada ilah yang lain di samping dia beribadah pada Allah, ya, di samping dia berdoa pada Allah, ya, siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada burhannya, yang sama sekali tidak ada buktinya, ya, innahu la yuflihul kafirun, maka dia tidak akan beruntung, orang kafir tersebut. Maka siapa yang berdoa pada selain Allah, maka dia kafir, berdasarkan ayat ini sendiri. Fadalla ala anna du'a ghairillah kama annahu syirkun idduya ilahun akhar ma'allah fahuwa kufr. Maka ayat ini menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah sebagaimana dia itu adalah kesyirikan itu sendiri. Apabila idza du'iya ilahun akhar, apabila sesembahan yang lain diberikan doa kepadanya ma'allah, di samping dia berdoa pada Allah, maka itu adalah kekufuran. Karena Allah Ta'ala berfirman innahu la yuflihul kafirun, orang-orang kafir tidak akan beruntung. Wasyirku aqsamun, sedangkan kesyirikan di sini ada beberapa jenis. Wal ulama yuqassimuna syirka bi'tibaratin mukhtalifatin, dan para ulama mereka membagi-bagi kesyirikan itu dengan berdasarkan tinjauan yang beragam, yang berbeda-beda. Para tataratan terkadang yuqsamu syirk ila syirkin ya zahirin wa syirkin khafi. Terkadang ya syirik ini apa namanya dibagi kepada syirik zahir dan syirik khafi. Lihat itu di footnote Tanggung Jumakir dibaca wa min dzalika qaulu bin qayyim. Wahidalika qawlu ibn al-Qadimi rahimahullahu fi madarij as-salikin wa syirkuhum ismani syirkul khafi syirkul khafi wa syirkul jari wal khafi qad yuqbal wa amal jari fala yaqdirullahu ta'ala illa bi-mawdati minhu fa inna allaha la yaqdiru an yushraka bihi wanjur al-istiqamata wal makarbari wal majma'u fatawa wa majmu'an mu'alafati syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Baik. Kata diantaranya ialah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ini yang menerangkan pembagian syirik. Syirik terbagi menjadi syirik khafi, ya, syirik zahir dan syirik khafi. Ini bukan masalah syirik asghar, syirik akbar. Ya, itu juga sudah ada yang membagi. Namun di balik itu ada yang namanya syirik khafi dan syirik jali. Ya. Baik, wa taratan yuqsamu as. Di antara perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di mana Rijus Salikin beliau mengatakan syirkuhum kisma. Kesyirikan mereka itu ada dua, syirkun khafi dan syirkun jali. Ya. Dan syirkun khafi itu para ulama juga ada yang membagi-bagi lagi, yang samar yang tidak diketahui oleh orang, ya. Nah, ada ulama juga mengatakan syirik khafi itu syirik akbar juga. Karena kenapa demikian? Karena kesyirikan kaum munafikun Itu syirik khafi. Enggak nampak, Allah yang tahu dan Allah hanya memberitahu kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai sahabat pun enggak tahu. Umar bin Khattab kalau ada meninggal orang di zaman beliau, beliau tanya ke sahibu sirri Rasulillah, siapa? Siapa namanya? Huzaifah. Ya. Bertanya kepada sahibu sirri Rasulillah, apakah ini dia munafik atau bukan? Karena Allah yang tahu. Idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka la Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafik datang kepada engkau wahai Nabi, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah, Allah pun juga tahu engkau adalah Rasulnya. Dan Allah mempersaksikan munafik itu berdusta dengan syahadah mereka, dengan persaksian mereka bahwasanya Rasul adalah Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian ada syirkun khafi, syirkun jadi. Syirkun khafi qad yughfaru. Ini pembagian syirk khafi yang terkadang diampuni, artinya yang samar. Ya, yang para ulama hanya yang menjelaskan, para ulama, orang awam kadang-kadang enggak tahu. Ya. Wa ammal jari, ini semisal banyak di sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekufuran mereka kufur khafi, orang-orang yang terjerumus di sini. Nah, makanya para ulama tidak mengkafirkan orang-orang Asy'ari. Padahal mereka menyatakan Allah tidak di atas arsy. Ya, sementara nas-nas dari para imam menyatakan siapa yang mengingkari Allah tidak berada di atas arsy, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Nah, para ulama menyatakan demikian. Namun ada yang menyatakan demikian, yang melanggar apa yang dikatakan oleh para ulama, ya, dia disebut kufur syirik. Namun syiriknya khafi. Ya, syiriknya khafi, ini samar. Berbeda dengan yang jali. Yang jali memberikan ibadah kepada selain Allah, mencela Rasulullah, mencela Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Al-Qur'an, menginjak-injak mushaf, menghalalkan semua yang Allah haramkan secara qat'i ma'lum minad-din bidarurah. Misal haramnya zina, khamr, haramnya judi, haramnya riba, wajibnya sholat, wajibnya puasa. Nah, ini kaum muslimin tahu semuanya. Enggak ada yang enggak tahu. Hatta pezina tahu zina haram. Orang yang enggak sholat tahu sholat itu wajib. Ya. Orang yang minum khamr tahu khamr itu haram. Antum enggak ingat ucapan Wede Mukhtar ketika ditanya sama Bung Roma, Bapak telah menghalalkan khamr. Kata dia, sampai hari kiamat saya akan mengatakan khamr ini haram, miras ini haram. Saya tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kamu, serangan balik mulai. Nyanyi-nyanyi. Wede Mukhtar tahu. Kalau segitu dah. Wede Mukhtar itu artis ya, zamannya Pak Majid kan. Tadi dia tahunya Bing Slamet lah. Wede Mukhtar tahu Pak Majid, masih ingat? Suami Sofia Wede. Tai barakallahu fik. Zaman-zaman Ziki Zulkarnain, pitung. Iya. Rombongan itu. Rombongannya. Sekarang rame deh. Hah? Filmnya diputar sekarang rame deh. Oh, enggak tahu saya. Nah, jadi itu di CPU mah mesti ke layar tancap terus banyak. Nah, kalau di Tambun masih banyak layar tancap. Ini Mas ya. Ya. Mana lagi tadi? Ayo balik lagi ke kitab murojaahan tuh. Balik lagi. Ya. Wa amal jali fala ya, mana tadi? Wa syirkun jali fal khafi qad yufaru. Khafi terkadang diampuni. Wa amal jali fala yaghfiruhullahu taala illa bitaubati minhu. Adapun jali maka Allah tidak mengampuninya kecuali dia tobat di dunia. Fa innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan dalam ibadah. Ya. Wa taratan yuqsamu asyirku ila syirkin akbara wa syirkin asghara. Dan terkadang Allah di apa namanya syirik itu terbagi, syirik dibagi menjadi syirik akbar dan syirik asghar. Wa taratan yuqsamu ila syirkin akbara wa asghara wa khafi. Terkadang syirik juga dibagi menjadi syirik akbar, syirik asghar dan syirik khafi. Lihat itu di footnote, coba dibaca gantian ini. Abu Aqila Al-Muwahhid. Muwahhid mutlak. Ya. Wah, udah makan kebulian tuh. Izin. Wah, pelanggaran ini. Dua-duaan ini. Nah, besok makan kebulinya habis kajiannya dah. Aduh. Tafadhal. Tafadhal apa kila? Baik. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa'alam dan ketahuilah bahwasanya lawan dari tauhid adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu ada tiga jenis, syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Ajat Abu Aqilah, wa hadhihi taqsimat. Yang bawah tadi, apa yang kan tadi antum di bawah footnote itu. Wa hadhihi taqsimatun. Ini udah dibaca ya? Oh, berarti belum saya terjemahin. Wa hadhihi taqsimatun ma'rufatun indal ulama. Dan pembagian syirik seperti ini sudah ma'rufah, ya, sudah maklum, jamak, ya. Bahasa kita sudah jamak gitu ya, sudah maklum, sudah ma'rufah diketahui di kalangan ulama. Kullu taqsimin bi'tibarin, ya, semua pembagian tadi itu berdasarkan tinjauannya masing-masing. Ya wahiyat taltaqi fi natijati kulli qismin wa ta'rif, yang itu nanti semuanya akan bermuara kepada suatu hasil dari setiap jenis kesyirikan tadi dan definisinya. Ya. Taltaqi bermuara, berjumpa gitu ya. Lakinnahu ikhtilafun fi taqsim bi itibaratin mukhtalifatin. Namun dia berbeda dalam pengklasifikasian tadi berdasarkan tinjauan yang berbeda-beda. Padahal wakilah apa masalah? Yuksimu bersumpah dong kamu kira. Terus fayakunu al-jari. Masalan contohnya, man yuqassimuna asyirka ila zahirin wa khafiyin ila wa khafiyin, itu yang mengklasifikasikan kesyirikan itu terbagi menjadi dua aja, zahir dan khafi. Yaitu maksudnya ila jali dan khafi. Zahir maksudnya syirik jali, syirik yang jelas, yang nyata terang benderang, dan khafi yang samar. Fayakunu al-jali minhu ma huwa asghar wa minhu ma huwa akbar. Yang jali itu yaitu yang syiriknya asghar, namanya syirik jali, terkadang ada asghar, terkadang ada akbar. Al-jali adh-dhahir alladhi yuhassu. Nah, syirik jali yang zahir, ya, syirik jali terkadang akbar, terkadang asghar, tidak selalu akbar menurut ulama yang mengklasifikasikan ke sini. Nah, yang jali yang zahir itu yang yuhassu, yang memang dapat dijangkau dengan indrawi kita, dirasakan, dilihat, ya, didengar. Semisal ad-dabah, ya, menyembelih untuk selain Allah, nadar untuk selain Allah, ya, istighosah kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, ada jadi ini jadi jelas, ya. Ada orang yang menyembelih untuk jin dalam rangka memberikan tumbal, memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, Dewi Sri. Hada nau min nau isyirkil akbar. Ini diantara jenis syirik akbar. Demikian pula istighosah biwairillah fi malayak diru alaihi ilang. Beristighosah kepada selain Allah yang tidak ada yang mampu dalam istighosahnya tersebut. Istighosah itu apa sih? Tolabul gaus. Tolabul gaus itu meminta pertolongan fi syiddah. Fi halati syiddah, ketika dalam kondisi genting. Ya, dalam kondisi genting dia minta pertolongan kepada Allah yang tidak ada yang mampu mengabulkan permohonannya kecuali Allah. Itu syirik. Kalau dia minta kepada selain Allah, kalau dia minta hanya kepada Allah, tauhid. Tapi kalau dalam hal-hal yang mampu makhluk, makhluk mampu untuk menolongnya, itu boleh. Ya. Fastaghasahu min syi'ati ala alladhi min aduwi. Ya, Allah sebutkan bagaimana pemuda dari Bani Israel beristighosah kepada Musa alaihissalam ketika dia sedang berkelahi dengan lawannya dari suku Kipti. Ya. Mampu gak Nabi Musa menolong? Mampu, dipukul sama Nabi Musa, mati itu orang. Ya. Nabi Musa itu kowi, kuat dia. Nah, itu boleh. Nah, beristighosah kepada makhluk, makhluknya udah gak mampu. Beristighosah, tolong, saya sedang berada dalam syiddah, saya sedang berada dalam ini. Diistighosah kepada makhluk, makhluk mampu gak untuk menolong keadaan dia di dunia yang udah mati tadi? Mampu gak? Nah, ini syirik akbar. Ya. Walau ada ulama yang membolehkan, ya ulamanya, ulama togut, kata Syekh Husaimin di Usul Salasah. Udah ulama yang ngajarin kesyirikan, ya ulama togut. Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah mensifati mereka ulama musyrikin. Di kasfu syubhat, ulama musyrikin. Ulama madhab, iya, kasfu syubhat itu dibikin oleh Syekh Muhammad bin Abdullah untuk ulama madhab. Madhab Hanbali, Ibnu Fairuz. Yang ngajarin, praktekin, membolehin istighosah kepada mayit. Ya. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dan disebut Ibnu Fairuz ini sebagai ulama musyrik. Paham kan? Ya. Tapi barakallahu fiik. Ya. Fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Hadhihi min naw'i syirkil al-jari al-akbar. Al-akbar. Ini diantara syirik jari al-akbar. Diantara adapun al-halaf bersumpah bi ghairillah. Ya. Bahwa syirkun jari lakinnahu asghar. Bersumpah dengan nama selain Allah itu kan zahir ya. Zahir apa khafi? Seorang misalkan demi Rasulullah wa Rasulillah, ya, dia bersumpah pakai wawu kasam wa Rasulillah, bukan wa Rasulullah. Ya, kalau wallah dia masih berkilah, wawunya wawu atof kok, wawunya wawu istinafiyah, khabarnya mahdhuf. Ya, wallah, wallah apa antum, wallah antum bersumpah? Enggak, wawunya wawu istinafiyah. Lafaz jalalahnya mubtada ala ta'zim, khabarnya mahdhuf. Allah al-musta'an. Allah al-musta'an. Khabarnya itu. Tapi kalau wa rasulillah udah enggak ada lagi. Rasulnya ini itu majrur. Ya, dengan waw kosam. Wa rasulillah. Enggak bisa dia ngeles. Enggak kok wawnya waw istinafiyah, waw istinafiyah apaan? Orang rasulillah yang majrur kok. Nah, taib, lafaz Rasulillahnya majrur, gimana antum? Bersumpah dengan nama selain Allah yang itu Rasulullah. Ini jali apa kopi? Jali. Ya. Ini jali. Paham sini ya? Nah, namun syirik akbar atau syirik asghar? Syirik asghar. Padahal dia jali. Taib, barakallahu fiik. Jadi para ulama ada yang membagi syirik jali dan syirik khafi. Nah, syirik khafi ada yang syirik akbar, ada juga yang syirik asghar. Syirik akbar khafinya syirik munafikun. Yang asghar syirik khafi, ya semisal riaknya kaum muslimin. Ya. Riaknya kaum muslimin itu kan khafi. Ya. Khafi. Yang paling Rasulullah SAW takutkan menimpa umat adalah syirkun khafi. Diberikan contoh oleh Rasul apa? Ayyakumar rajul yusalli fayuhsinu salata. Seorang berdiri salat, kemudian dia memperbagus salatnya. Kenapa? Karena dilihat orang lain. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan syirik khafi. Kafir enggak orang tadi? Enggak. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak totalitas riaknya. Tapi kalau totalnya kamilan, totalitas full dari awal sampai akhir, gak pernah mengharapkan wajah Allah sedikit pun dari sholatnya, dari takbir sampai salam, betul-betul mengharapkan penglihatan, pujian, arahan wajah manusia, itu riaknya munafikun. Ya, kalau riaknya kaum muslimin, ya ada, karena Allah pas dia tahu ada calon mertuanya atau ada mertuanya atau ada akhwat yang mungkin pasang CCTV di situ mengenai sholat dia, dia bagus-bagusin gitu. Dia bagus-bagusin gitu. Itu apa tuh? Berarti asghar ya? Syirik asghar. Karena ya niat dia juga ada untuk Allah. Bahkan Syekh Shalal Al-Fauzan di kitab ya I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, beliau menjelaskan seorang yang sholat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat ikhlas, 2 rakaat riya. Yang ikhlas dapat pahala, yang riya dihapus amalannya, gak dapat pahala. Walaupun di Al-Qawlul Mufid Syekh Al-Utsaimin mengatakan orang yang sholat seperti ini 4-4 rakaatnya semuanya itu hilang, terhapus. Karena masuk ke umuman ayat Rena asyrakta layahbatonna amaluk walatakunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirikan, syirik apa aja? Asghar akbar, terhapus amalanmu dan di akhirat engkau menjadi orang yang merugi. Cuman bedanya apa? Syirik akbar dengan syirik asghar mengenai layah batana amaluk, terhapus amalanmu. Kalau syirik asgharnya kaum mukminin, yang terhapus amalannya yang ada syirik asgharnya. Kalau kau syirik akbar, terhapus amalan semuanya. Semuanya. Di dulu pernah haji, pernah umroh, pernah menafkahi istri, pernah iya pernah menafkahi istri, 4 istri dinafkahi, kan itu ibadah semua ya. Ibadah gak sih Marwan? Ibadah bukan beban, ibadah. Ah, bukan beban sih Marwan, antum menganggapnya beban sih, ini ibadah ya. Baik, mana lagi tadi? Katanya tadi mau dikasih kebuli tiap hari. Ada yang ngomong tadi tuh kan? Tadi dia mau. Tiba-tiba sekarang beban. Ya. Lakinnahu asghar. Fa qasimuhu asyirku al-khafi minhu ma huwa akbar wa asyirk kasyirkil munafikin. Maka pembagian syirik khafi itu ada yang akbar, semisal syiriknya kaum munafikin. Fa inna syirkahum khafiyun. Lam yudhiruhu wa innama adharu al-islam. Kesyirikan kaum munafikin mereka itu kesyirikannya khafi, samar, tidak nampak. Ya, mereka tidak menampakkannya. Yang mereka tampakkan adalah keislaman. Famaqama fi qulubihim minat tandidi wa syirki wa sara khafiyan. Maka apa yang ya ada pada kalbu mereka berupa adanya tandid, ya. Adanya padanan tandingan bagi Allah, adanya apalagi tadi? Syirik, kesyirikan itu khafi. Liannahum lam yudhiruhu, karena mereka tidak menampakkannya. Fahuwa syirkun khafiyun lakinnahu akbar. Dia syirik khafi namun dia syirik akbar. Wa hunaka syirkun khafiyun asgharu mislu yasiri riya. Namun juga ada syirik khafi namun syirik asghar. Semisal riya yang sedikit. Fa in kana ar-riya'u kamilan, namun kalau riya'nya totalitas full, ya kana dzalika syirkan akbara kasyirkil munafikin, maka itulah syirik akbar seperti syirik munafikin. Lihat di footnote dibaca Abu Aqilah. Baik. Kata Syekh Sulaiman bin Abdullah ya, bin Muhammad bin Abdul Wahab, ini sepupu Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, sama-sama cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keduanya murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keduanya mensyarah kitab kakeknya, kitab Tauhid. Syekh Durrahman bin Hasan awalnya mensyarah kitab Tauhid, namanya Qurratul Uyun lil Muwahhidin, syarah kitab Tauhid. Ya. Sedangkan sepupunya yang sesama cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, juga punya syarah kitab Tauhid namanya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Namun qadarullah, sebelum selesai menyelesaikan Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini, dibunuh oleh penguasa Mesir, ya, Ibrahim Pasha, ya, dengan dimasukkan ke kepala beliau ke meriam, kemudian didentumkan meriam, kepalanya masuk ke meriam. La ilaha illallah. Itu didentumkan, syahid insyaallah. Ya. Nah, kitabnya akhirnya diteruskan oleh sepupunya Taisir Al-Aziz Al-Hamid, padahal sepupunya udah punya kitab syarah kitab tauhid namanya apa? Qurratul Uyun. Nah, Taisir Al-Aziz Al-Hamid ini diselesaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan menjadi Fathul Majid. Itu yang antum kenal. Ya. Ayy barakallahu fikum. Nah, adapun Syekh Abdurrahman bin Hasan sudah punya kitab sendiri, Qurratul Uyun. Dan beliau banyak kitab-kitab terkait Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lagi-lagi enggak cocok bagi, ya, saudara seagama Ade Armando yang mengklaim sebagai Ahlussunnah itu. Ya, habis sama Syekh Abdurrahman bin Hasan. Nah, kata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab, mu'allikan, ketika beliau memberikan ta'liq, komentar atas kalam Ibnu Qayyim fi ta'rimi syirkil asghar, terkait definisi syirik asghar, ya, beliau mengatakan Ibnu Qayyim memberikan tafsir, mentafsirkan syirik asghar bil yasir minar riya, yaitu dengan riya yang sedikit. Padahal ala anna aktsarahu akbaru. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau riaknya itu kesir, mayoritas banyak, maka itu masuk syirik akbar. Baik. Wa in kana yasiran. Ya. Nah, apabila syirik asgornya itu sedikit, riaknya itu sedikit, kata tasannu il mar'i lil ibadati li makhlukin. Semisal seseorang tasannu, dia berlaga, berpura-pura beribadah, dia tujukan untuk makhluk agar dilihat, ya, di makhlukin misli, untuk makhluk sama seperti diri dia, li ghairillah, yang ditujukan pada selain Allah. Fahada idakana yasiran minhu, fahada idakana yasiran, itu jika sedikit, fa innahu syirkun asgaru khafiyun, itu syirik asgar khafi. Hada naun min anwa'i taqasim. Ini diantara jenis-jenis pembagian tersebut. Nah, fadal Pak Yusuf, ba'dul ulama yaqulun, yaqulu. Ba'dul ulama yaqulu syirku qismani akbaru wa asgaru. Fa'idha kana akbaru qasamul akbari ila jari wa qafi. Wa qasamul asgaru ila jari wa qafi. Ila jadi, jangan jadi. Nah. Ila jadi. Wa kopi. Wal autohu ayuk sama. Ila salah satu. Ila akbari wa asghari. Ila akbaro. Ila akbaro. Ghairu munsharif. Sifat wazan. Ila akbaro wa asghara. Nah, sifat wa wazan fi'il. Wa kopi. Wa yakunu al-qafiyu matala misla obar yakun. Wa yakunu al-qafiyu misla yasiri mudah pun ilaih. Wal asgaru mislu al-halfu biwalillahi wa ta'liku at-tama'imi. Wa ta'liku at-tama'imi wa nahwi dalika. Wal akbaru mislu ad-dabhu wal nadaru wal istighasa. Ah, bagus ya, disesuaikan i'rab. Mislu ad-dabhi. Mislu ad-dabhi wal nadari wal istighasati wa du'ai wa lillahi azza wa jalla. Hadihi taksimatun. Hadhihi taksimatun lisyirk qad tajidu hadha aw dhaka fi kalami qa'ifatin qa'ifatin min ahli al-'ilm. Lakin kulluha muhassaluha wahidu wa innama at-taksimu bi'tibarati wa hiya mutalaqiyatun multaqiyatun multaqiyatun bi ta'rifi wa fi natijati wa fi natijati tayyib. Ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan asyirk kisman. Syirik itu ada dua macam, akbaru wa asghoru. Syirik akbar dan syirik asghor aja. Fa idza kana akbara. Nah, sekarang apabila syiriknya itu syirik akbar. Ya, boleh kita baca qassamal akbara ila jali wa khafi. Maka para ulama membagi akbar, ya, akbarnya jali dan khafi. Ya. Akbar jali tadi, semisal sujud pada selain Allah, beristighosah, kalau khafinya apa? Akbar yang khafi, khafinya syirik, khafinya munafikun. Wa qassama al-asghara ila jali wa khafi. Dan para ulama juga membagi syirik asghar kepada jali dan khafi. Kalau jalinya tadi seperti apa? Bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man halafa li ghairillah faqad asyraka, namun syiriknya syirik asghar. Ya, namun asal hukum asal bersumpah atas nama selain Allah itu syirik asghar. Dia bisa berubah menjadi syirik akbar kalau yang dia jadikan objek sebagai sumpah dia agungkan, dia cintai seperti dia agungkan, dia dicintai seperti dia mencintai Allah. Paham enggak itu jadi? Misal seorang bersumpah demi NKRI. Ya. Namun ya NKRI dia agungkan sebagaimana pengagungan dia kepada Allah atau asyaddu min dzalik, lebih dari itu. Maka ini menjadi syirik akbar. Ya, syirik akbar. Allah musta'an. Itu bukan tergolong sumpah ya. Ya, namun ini ucapan-ucapan kaum nasionalis, kaum khas nasionalis yang enggak selayaknya ya ahlul Islam mengucapkan kayak gitu. Itu ucapan nasionalis. Mau ngapain mengucap kayak gitu? Hah? Apa maksudnya? Kalau Indonesia perang sama kaum muslimin, Malaysia, Singapura, apa Brunei, kalau Singapura kafir. Kaum muslimin apa Indonesia perang sama Malaysia, Malaysia itu muslimin, dia mau ikut perang gitu sama Indonesia demi NKRI. Siapa yang mati berperang karena bela negara dia, matinya jahiliyah, kata Syekh Utsaimin, kata Syekh Fauzan. Enggak ada itu mati bela negara itu. Ya, mengapa namanya? Mati yang terpuji, mati jahiliyah. Kita mati itu hanya untuk bela din. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah. Itu ucapan kayak gitu, ucapan orang-orang nasionalis. Ahlul Islam enggak layak ucapin kayak gitu. NKRI harga mati, itu ucapan mereka, kaum nasionalis. Kita enggak usah ikut-ikutan. Ya? Enggak usah ikut-ikutan. Mau ngapain? Ya ustaz juga ada yang ngucapin, ya ada, semua cari muka semua sekarang. Semuanya lagi cari muka biar enggak tertuduh teroris, biar digampangin dakwah, biar. Semua lagi cari muka. Jangankan ustaz ngucapin seperti itu. Ustaz yang bolehin densus bunuh kaum muslimin salah tembak dapat pahala karena istihad juga ada. Ya. Dan cari muka seperti itu di kalangan ahlul batil itu diantara ciri khas Yahudi. Ya. Ciri khas Yahudi. Syekh Al-Qarawi menyebutkan hal itu di kitab beliau Al-Jadid. Mudahanah ya, cari muka di hadapan orang-orang kafir itu min sifatil Yahud. Di antara sifat-sifat orang Yahudi. Orang Yahudi gitu, cari muka di hadapan musyrikin Quraisy. Ka'ab al-Asraq, dia pendeta Yahudi, dia tahu kebenaran. Ditanya sama musyrikin Quraisy, siapa yang lebih baik? Kami atau dia? Dia itu Rasulullah SAW. Padahal Yahudi tahu akan kebenaran Al-Islam, akan kebenaran Rasulullah SAW. Ya mereka, dia Ka'ab al-Asraq malah bilang, antum khair, kalian yang lebih baik. Kalian yang lebih baik. itu cari muka di hadapan ahlul batil. Dan kita enggak perlu kayak gitu cari muka. Buat apa kita doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah? Buat apa kita doa kayak gitu? Jangan-jangan doanya enggak pernah dikabulin tuh. Ya Allah, perhatianlah kepada kami yang hak itulah hak, dan karuniakanlah kepada kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan, dan karuniakanlah kepada kami untuk menjauhinya. Ya. Nah, ucapan-ucapan khas kaum nasionalis, ngapain kita ucapin? NKRI harga mati, mau ngapain? Itu ucapan khas nasionalis. Ya, pemahaman nasionalis. Ngapain kita ucapin? Ya. Kalau perlu kita ajarin sama mereka, siapa yang mati bela negara, jahiliyah, gitu. Masa ustadz pelawak, asyairah, sesat, dia berani nyampein al-haq di depan polisi, di depan kompol, di depan pejabat Polri. Masa ustadz sunnah cari aman terus. Ceramah di depan polisi, teroris. Ceramah depan polisi dong, suap gitu. Suap menyuap itu aja itu si ustadz pelawak itu berani dia. Siapa yang suap nih suap? Pakai bahasa khas Makassar dia tuh. Apa? Bugis. Berani dia nyikat-nyikat polisi yang nyuap-nyuap. Polisi cengengesan aja. Ya. Masa Ustadz Sunnah gak pernah ceramah depan polisi suap-menyuap? Haramnya berhukum dengan selain hukum Allah. Gemeter itu polisi. Hah? Haramnya berhukum dengan selain hukum Allah. Gemeter itu. Kalau punya izzah, ntar kan dipanggil lagi. Pelan-pelan, sampai kapan? Udah berapa kali Ustadz bolak-balik? Sampai kapan? Sampai akhirnya diganti sama Gus Nuril. Sama Abu itu, Buya, apa namanya? Yang kufur itu? Syakur. Orang Indramayu, Syakur. Ceramah di depan Polri. Semua agama benar. Orang gila, orang sering ceramah ya, kufur lah. Allah musta'an. Ya, itu ucapan-ucapan kayak gitu dijauhi. Jangan cari muka kita di hadapan orang-orang nasionalis. Hai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya kalau antum bilang ada ustadz, ya ustadz cari aman semua kok kayak gitu. Hah? Ustadz-ustadz yang enggak berani dia, kalau dia ceramah depan polisi, mana berani? Ceramah depan menteri, mana berani dia ngomong kayak gitu? Ya. Kenapa mesti kita kalah sama ustadz pelawak? Harusnya ahlus sunnah yang paling terdepan menyampaikan. Ya. Masa kita kalah sama ustadz pelawak? Ntar gak dipakai lagi, urusan amat gak dipakai lagi. Ini yang penting udah nyampein. Saya juga pernah khutbah depan menteri mukanya langsung itu di Kominfo, muka menteri langsung itu, yang menteri pertama era Jokowi yang kacamata, siapa namanya itu lupa sih, yang susah namanya itu, Menkominfo. Saya khutbah di resort kedua, di resort kedua, saya sampaikan tentang pluralisme, sekulerisme. Iyalah, kesempatan dakwah kapan lagi gitu. Kalau dia masih punya pemahaman, dia kan orang PDI. Ya. Partai penguasa, ya, PDI, sekuler. Dia beragama Islam. Dia sekuler, kapan lagi kita bisa sampein ke dia? Di depan congor mukanya langsung. Habis itu saya diresapel. Enggak apa-apa, dia juga diresapel habis itu. Mau ngapain apa entar kalau dipakai lagi la ilaha illallah. Kalau gaya dakwah kita kayak begitu, enggak ada nih dakwah nih kayak gini. Rasulullah SAW itu baru mulai dakwah. Baru mulai dakwah langsung tuh berhala-berhala diburuk-burukan. Ya, kita kan belajar usul salasa. Nubi'a bi ikra. Wa ursila bi apa? Ya ayyuhal mudassir. Beliau diangkat menjadi nabi dengan Iqra, belum ada perintah dakwah. Diangkat menjadi rasul, baru jadi rasul ini menggigil di rumahnya, zammiluni zammiluni. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur. Ayo orang mudassir bangun. Beri peringatan, tahzir itu manusia. Ya. Agungkan Rabbmu, bersihkan pakaianmu dari kesyirikan. Bersihkan dirimu dari kesyirikan. Terkait ar-rujus, apa ar-rujus? Al-asnam, berhala. Segala jenis peribadatan yang disembah selain Allah. Tahdir, beri peringatan. Langsung Rasul dakwah, apa yang Rasul dakwahkan? Batilnya peribadatan musyrikin Quraisy. Kalau yang dakwah itu model-model gaya ustadz kita sekarang, oh pelan-pelan dulu, amaruh-maruh dulu. Ayo Abu Jahal, Abu Lahab, kita beribadah pada Allah. Kata Syekh Fauzan di syarah ya, Mukhtasar Zadil Ma'ad, seandainya dakwah Rasulullah SAW kayak begitu tadi gaya-gaya kita ya, maka dakwahnya gagal. Karena yang dakwah yang diridhai oleh Allah ialah tadi, terkait kesyirikan, kebatilan langsung diucapkan. Karena ini prinsip. Kecuali kebatilan, kebatilan, kemaksiatan yang bukan kesyirikan, itu diakhirkan. Makanya kata Aisyah, Rasulullah SAW seandainya memulai dakwahnya haramnya zina, haramnya khamar, haramnya ini, haramnya itu maksiat, gak ada yang ngikuti. Tapi karena Rasul memulai dakwahnya langsung haramnya perkara prinsip, ya itu tak peduli orang mau ikut mau enggak, bukan itu. Nabi Nuh alaihissalam memangnya gagal dakwah 950 tahun yang ikut 80 orang. Sementara ustadz kita zaman sekarang sekali bikin takbir akbar 10 ribu. Nabi Nuh alaihissalam memangnya gagal. Apa yang Nabi Nuh udah sampaikan? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kemungkaran mereka? Itu dia. Ceramah di polisi apa kemungkaran, suap menyuap, sampein. Ustadz pelawak aja berani kok. Gak punya nyali. Ntar kok dipanggil lagi, la ilaha illallah. Saya bukannya mau buruk sangka nyari amplop ya. Gak dipanggil lagi itu memangnya mau tadarus gitu. Step by step, ya udah. Kemarin udah ceramah tentang teroris. Nah sekarang tentang ini, berhukum dengan sen hukum Allah. Belum juga, gak berani. Ya. Mungkin ada yang nembak saya, anda berani? Berani insya Allah. Ayo coba undangan di sini. Mari sampai. Ya, nggak apa-apa. Nggak dipanggil lagi, peduli apa? Ya, sampai. Takbir. Nah. Saya juga ceramah di penjara, sipir-sipir itu dengar saya sebut-sebut, kok togut peribadatan pada selain Allah. Kufur, berhukum dengan sunnah Allah kufur. Sipir-sipir kan dengerin, ya nggak apa-apa, ya kalau ada yang nembak itu coba antum berani, ayo coba undang saya sini, berani nggak? Ya, cuma kan kita sendiri ya, pernah ya ada teman polisi. Teman saya polisi, dia nyampein, ini mau diundang gak? Ini Abu Hanifah, oh dia bukan Ustadz Merah Putih. Bukan Ustadz Merah Putih. Ya iyalah, kita masa mau dibilang Ustadz Merah Putih? Gak ada nasionalis kayak gitu. Kita orang Indonesia iya, cinta Indonesia iya, tapi bukan harga mati. Cinta kita kepada Allah, Rasulnya, Islam, amal-amal Islam, pada jihad. Indonesia itu cinta nomor 17. Saya lebih cinta istri saya, emak saya, bapak saya, anak saya daripada Indonesia. Iya, antum lebih cinta Indonesia pada Ummu Ibrahim. Udah istri semata wayang, satu-satunya sampai mati. Sampai mati, enggak ya. Satu-satunya mata wayang. Ternyata istrinya nomor 7. Nomor 6-nya Indonesia dulu. Ya rugi lah. Cinta sama Indonesia ya boleh, cuma nomor sekian. Nah, gitu. Ini keliru juga ya. Oh, kau boleh cinta sama kampung. Ya bolehlah cinta sama kampung, negeri. Rasulullah cinta sama Mekah. Sahabat cinta sama negerinya. Ya, cinta sama negerinya. Boleh. Mereka nisbatin diri pada negeri mereka. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani nisbah kepada negeri Albania. Ya boleh. Syekh Marwanto Al apa? Eloki Abu Wakila Majalengka apa gimana nisbah itu? Asundawi. Nisbahnya ke 17 nih ya. Baik. Mana lagi tadi? Ya. Wal awdahu. Nah, yang lebih jelas lagi, ayokas sama ila salasatin. Syirik ini dibagi menjadi tiga aja. Ila akbara, asghara, khafiyyin. Ya, akbar, asghar, khafi. Wa yakunu khafi misla yasir riya. Khafi itu seperti riya yang sedikit. Wal asghar misl halal. Begairilah. Asghar semisal bersumpah dengan nama selain Allah, wa ta'liqit tamaim wa nahwi dzalik. Menggantungkan jimat dan semisalnya. Gantungin jimat itu syirik asghar. Kalau dia menyatakan jimat cuman sebab. Padahal enggak ada sebab. Allah tidak meletakkan sebab pada jimat. Untuk kesembuhan, untuk selamat dari bala, enggak ada sebab sedikit pun. Yang ada nas-nas yang mutawatir ialah melenyapkan jimat. Nah, orang pakai jimat buat apa? Buat selamat diri saya. Ini cuman wasilah aja yang memberikan keselamatan Allah. Ya, ini syirik asghar. Tapi kalau dia sudah bergantung dengan jimat tersebut, maka menjadi syirik akbar. Dan orang yang pakai jimat enggak dapat apa-apa illa wahna, kecuali kelemahan. Ketika jimatnya ketinggalan, pesimis dia, lemah dia, itu pasti. Ya. Bang Jago jimatnya enggak ada. Ya udah, jadi bang culun. Jimatnya hilang. Iya. Dulu film kok film mulu ya. Film zaman dulu lagi. Ya. Si Samson anak Betawi, penjamin, jimatnya di bulu ketek nih. Bulu keteknya dicukur langsung culun. Itu ya. Itu. Samson. Asli Samson itu kuburan Togut ya, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ingat gak di Kasbah Syubhat? Ya, ada kuburan Badawi Samson gitu. Samson itu. Mana lagi tadi? Wal akbaru syirik akbar semisal al misal mislu dzabhi, misal menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk selain Allah, beristighosah kepada mayit atau selain Allah yang makhluk mayit tinggal enggak mampu, berdoa kepada selain Allah. Hadhihi taqsimatun lisyirki qad tajidu hada wa dhaka fi kalami taifatin min ahli al. Maka taksimat ini, klasifikasi ini, pembagian ini terkait kesyirikan ini, Anda bisa dapati yang ini, asghar akbar, wadaka maupun yang definisi pembagiannya itu pada ucapan sekelompok dari kalangan ulama. Lakinnaha kulluha muhassalaha muhassaluha wahidun. Namun semua ya hasilnya itu cuma satu yang dihasilkan. Cuma satu. Wa innama taqsimu bi tibaratin. Nah, taksimnya ini pembagian itu berdasarkan tinjauan masing-masing. Wahia multaqiyatun fi ta'rifi wa fi natijah. Nah, ini nanti akan bermuara kepada definisi dan hasilnya. Nah, Syekh Marwan Fadl. Yukhriju min al-milati wa kullu shay'in shaqa alayhi wa hiya al-ibadati fa in sarafahu li ghayrillahi ay tawajjahu bihi wa ta'abbudu bihi li ghayrillahi fa hadha kufrun mislu nidai al-mauta aw nidai nidai al-ghaibina aw qawli sirri aw nabati li ghayrillahi aw nadari li ghayrillahi aw qabil istighosati bil amwati aw anwa'ut talabi al-mukhtalafati mukhtalifah minal isti'anati wa nahwiha au ba'du a'mali al-qulub. Itu masih maktub semua ya? Au ba'di a'mali al-qulubi misli isti'anati wa nahwi dhalika. Wa hadha kulluha anwa'un lil-ibadah. Anwa'un lil-ibadah. Ba'duha fi qalbi wa ba'duha bil jawarihi jami'uha min man tawajjaha bi syai'in minha bi ghairihi fa huwa musyrikun asyirka al-akbar alladhi yukhriju min al-milati burhanun dhalika qawluhu azza wa jalla wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Waqad sabaqa bayanu du'ai fil Qur'ani wa annahu qad yakunu du'au al-mas'alati waqad yakunu du'a mas'alatin waqad yakunu du'a ibadati fa idza lam yakun fi dalili qarinatun Tuhaddidu ahadal maknayaini kumila ala maknayaini jami'at li anna hamla nassu an-nassi li anna hamla nassi ala ahadil maknayaini duna dalilin wa burhanin tahakkumun fil nasi wa dhalika la yajuzu. Qala rahimahullahu wa fil hadisi ad-du'a'u muqbal ibadati lubbuha wa jawharuha wa huwa kama jaa fil hadisi al-akhari sahihi. Fama fil hadisil akhari as-sahihi nam hadisi Nu'mani An-Nu'mani nam radhiyallahu anhu ad-du'a'u wal ibadah wa kama qala azza wa jalla wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Murad Syekh rahimahullah ta'ala huna biqaulih faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafirun. Maka maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Hafiz ini dari kalimat beliau, siapa yang memalingkan sedikit saja dari sesuatu hal ibadah tadi itu semua kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Yuridu asyirka al-akbar, yang beliau maksud adalah syirik akbar alladhi yukhriju minal millati, yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fa kullu syai'in shaha 'alaihi qaudul ibadati fa inna sarfahu li ghairillah ay at-tawajjuh bihi wa ta'abbudu bihi li ghairillah fa hadha kufrun. Ya, maka segala hal yang shaha 'alaihi qaidul ibadati, yang tepat, yang benar persyaratan ibadah itu padanya, semua yang qaid ibadah, kan qaid ibadah itu ya salah satu definisi yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah apa? Syarat-syarat itu apa namanya? Ibadah itu ismun jami li kulli ma yuhibbullahu wa yardha minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Segala yang dicintai oleh Allah, ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, itu semua bentuk demikian dari ibadah tadi, maka dipalingkan kepada selain Allah, ay atawajjuh, yaitu dengan diarahkan kepada selain Allah, wa ta'abbudu bihi, ya, yang juga diibadahi dengan beribadah dengan bentuk tadi kepada selain Allah, maka itu adalah kekufuran. Semisal mislu nida'il mauta, menyeru kepada orang yang telah mati, menyeru kepada orang yang enggak hadir, atau khauf sirri, ya. Khauf sir, ya. Takut yang sir kepada selain Allah, ya. Atau dzabah li ghairillah, atau menyembeli untuk selain Allah, atau bernadar kepada selain Allah, atau istighosah kepada orang yang mati, atau anwa' at-talab, atau segala berbagai jenis permintaan al-mukhtalifah yang beragam, apakah itu berupa isti'anah, memohon pertolongan, wa nahwiha dan semisalnya, ya, atau sebagian amal-amal qalbu, semisal isti'adah, meminta perlindungan, ya kepada selain Allah yang tidak ada yang mampu melindunginya kecuali Allah. Hadhihi kulluha anwa'un lil ibadati. Ini semua adalah di antara jenis-jenis ibadah. Ba'duha fil qalb, sebagiannya itu tempatnya di hati, sebagiannya itu di al-jawarih, amal anggota badan, apa anggota badan. Jami'uha, semuanya itu man tawajjaha bi syai'in minha li ghairillah, siapa yang menghadapkan dirinya dengan segala jenis ibadah itu kepada selain Allah, fahuwa musyrikun asyirkal akbar, maka dia musyrik syirik akbar, alladhi yukhriju minal millah, yang dapat mengeluarkannya dari millah. Burhanu dzalika qauluh, dan bukti akan hal ini ialah firman Allah Ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, ilahan akhar, siapa yang menyeru kepada ilah sembahan yang lain di samping pada Allah, ya, qad sabaqa bayanu du'ai fil Qur'an, setelah berlalu penjelasan terkait doa di Al-Qur'an, wa annahu yakunu du'a mas'alatin, terkadang bisa doa masalah, wa qad yakunu du'a ibadatin, terkadang juga bisa doa ibadah. Doa masalah apa? Permohonan, ya Allah ampuni aku. Doa ibadah apa? Amal soleh kita. Karena hakikat amal soleh kita itu adalah doa. Kenapa antum puasa? Biar dapat ridha Allah. Kenapa antum sedekah? Biar dapat ridha Allah. Begitu. Fa idza lam yakun fid dalil qarinatun, apabila tidak terdapat qarinah, indikasi dalam dalil yang tuhad di doa hadal maknayain, yang nanti akan mentahdid, ya, memberikan batasan pada salah satu dari dua makna tadi, doa ibadah dan doa masalah, maka humila alal maknayaini jami'an, maka segala bentuk doa tadi itu dibawa kepada dua makna itu semua. Li'anna hamlan nas ala ahadil maknayaini duna dalilin wa burhan tahakkumun fin nas wa dhalika la'ijuz, karena membawa nas kepada salah satu dari dua makna tanpa dalil, tanpa burhan, itu adalah bentuk tahakkum, bentuk pengendalian terhadap nas, ya, bentuk kesewenangan kita terhadap nas, dan itu enggak boleh. Ya, kita mesti bawa makna nas, makna ayat, makna hadis kepada salah satu dari dua makna berdasarkan dalil, itu adalah bentuk, ya, sifat sikap yang benar. Tapi kalau suka-suka kita aja, ya, tanpa ada dalil kita bawa kepada salah satu makna, itu bentuk tahakkum. Qala rahimahullah taala fil hadis, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan dalam hadis terdapat dalil doa mukhul ibadah. Doa adalah ibadah. Mukhul ibadah lubbuha, intisarinya, jauharuha, ya, pokoknya, hakikatnya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain yang sahih, hadis Nu'man, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kalau hadis mukhul ibadah itu dhaif. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di salah satu usul maupun di kitab Tauhid membawakan hadis-hadis dhaif, ya, itu dalam rangka, ya, ingin menjadikan hadis dhaif ini sebagai syahid, karena sudah terdapat hadis yang sahih. Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan hampir-hampir enggak ada satu kitab pun, kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dulu sampai hari ini, yang tidak ada hadis dhaifnya. Pasti ada hadis dhaifnya. Nah, hadis dhaif tersebut kenapa demikian dibawakan? Karena sudah ada hadis sahihnya. Hadis ini sebagai penguat aja. Ini loh, jangankan hadis yang sahih, yang dhaif aja ada. Begitu. Paham enggak tuh? Mau di mana Ibnu Taimiyah buku-buku akidah beliau, ada hadis dhaif. Dan hadis dhaif tidak selamanya itu dibuang. Ya, Imam Ahmad mengatakan al ahaditsu adzaifa ahabu ilayya min ra'i rijal. Hadis-hadis lemah lebih aku suka daripada pendapat orang. Kecuali hadis dhaifnya dhaifun jiddan baru. Ya, barakallahu fik. Ya. Wa kama qala azza wajalla, dan sebagaimana firman Allah Ta'ala azza wajalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ya, berdoalah kepada kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Cukup kali ya. Dalilul khauf cukup ya. Subhanakallah.